Maka setelah itu Allah membuat aku sembuh, menyembuhkan aku. Tidak, ini kurang, adabnya kurang. Walaupun benar, saya katakan tadi, belum tentu orang yang benar itu pasti beradab. Karena adab itu tinggi. Kalau adab pasti benar. Maka nilai adab itu timbangannya ada di Al-Quran dan Sunnah, bukan di otak kita, bukan di nurani kita. Begitu ya. Kalau ada perintah Allah dan Rasulnya yang kita merasa kurang adab, maka kitanya yang tidak paham dengan adab. Ya. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adab beliau yang tinggi, beliau nyatakan bahwa jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Beliau tidak mengatakan jika Allah membuat aku sakit. Ini kurang adab. Ya, walaupun benar. Nah, sakit itu tidak baik. Maka beliau nisbatkan kepada diri beliau sendiri. Sembuh itu baik, menyembuhkan itu baik. Maka itu disandarkan, dinisbatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Padahal sebagai seorang yang bertauhid, tentu paham betul yang bikin sehat Allah, yang bikin sakit Allah. Tetapi adab yang tinggi. Ya, ini salah satu contoh yang akan dibawakan oleh beliau nanti. Ya, karena adab adalah puncak dari kebaikan, ketinggian akhlak. Ya. Dan wajib kita mengatakan akhlak, adab. Adapun sopan santun, budi pekerti, ini tidak jelas. Tidak jelas ukurannya. Karena budi pekerti, sopan santun menurut orang Jawa berbeda menurut orang Barat, ya, pasti. Tapi akhlak, kan? Karena timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah wa qala Rasul. Adapun budi pekerti, sopan santun, ini timbangannya macam-macam. Ya. Kita dikatakan tidak sopan ketika melewati orang tua yang sedang duduk, lalu kita tidak membungkukkan badan, kan gitu. Apakah ini budi pekerti? Ya, budi pekerti sebagian orang, atau orang Timur, atau orang Jawa. Apa? Bukan. Bukan. Mustahil kita katakan Rasulullah tidak tahu akhlak. Ya, enggak ada riwayat Nabi melewati orang yang lebih tua lalu membungkukkan badan. Bahkan beliau melarang melakukan penghormatan mirip sholat, mirip ibadah. Membungkukkan badan ini mirip dengan ruku. Maka haram bagi kita berbuat seperti itu untuk manusia. Ruku harus untuk Allah, tidak boleh untuk manusia. Ya. Maka membungkukkan badan atau seperti sujud atau bentuk-bentuk seperti peribadatan tidak boleh kita lakukan untuk manusia. Ya. Wa huwa thalathatu anwa', adab ini beliau bagi menjadi tiga. Adab ini beliau bagi menjadi tiga. Yang pertama, adabun ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Adab terhadap Allah. Yang kedua, terhadap Rasulullah dan syariatnya. Yang ketiga, terhadap makhluk. Ya, makhluk ini bisa ayah, bisa ibu, bisa mertua, bisa guru, bisa murid, bisa sesama, bisa anak, ya, bisa binatang. Rasul tidak masuk di situ, karena Rasul membawa syariat. Rasul membawa syariat. Ada adab tersendiri. Yang adab itu tidak dimiliki oleh Imam Syafi'i misalnya, Imam Bukhari misalnya. Kita harus punya adab terhadap Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ulama-ulama kita. Tetapi tidak seperti adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah ucapan Imam Syafi'i kita tolak? Boleh. Kalau kita punya ilmu. Bolehkah ucapan Imam Bukhari kita tolak? Boleh. Kalau memang jelas ucapan beliau salah, karena beliau bukan Nabi, bisa benar, bisa salah. Bolehkah kita menolak ucapan Nabi? Kufur. Menolak ucapan Nabi, kufur. Terancam kafir, keluar dari Islam. Menolak ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Harun al-Rashid bersiap-siap mau membunuh pamannya yang mengucapkan ucapan seolah menolak sabda Nabi yang dibawakan oleh seorang ulama ahli hadis dari itu, Abu Muawiyah al-Dhari, seorang ahli hadis yang buta. Ya, hukuman bagi orang yang menolak Nabi, hukuman mati. Ya, ini penghinaan yang luar biasa, menolak. Sama menghina Nabi, hukumnya mati. Ya. Hanya ketika Nabi masih hidup, diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi memaafkan, ya tidak dibunuh. Kalau Nabi tidak memaafkan, ya dibunuh. Seperti Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf menghina Nabi dengan syair-syairnya dan akhirnya dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah seizin Nabi, sepengetahuan Nabi, dengan cara yang penuh siasat. Ya. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul dan beberapa tokoh munafik menghina Nabi dan Nabi memaafkan, tidak dibunuh. Kapan? Ketika Nabi masih hidup. Adapun sekarang Nabi sudah wafat, maka penghina Nabi, orang yang menghina Nabi, dihukum mati. Dihukum mati. Ya. Pengadilan hanya memutuskan betul apa tidak dia menghina Nabi. Ketika dia sudah mengaku atau ada bukti saksi yang kuat, maka dibunuh. Ya, yang dibunuh yang menghina itu. Ya, bukan negaranya, bukan instansinya, bahwa dia itu yang menghina itu. Ya. Nah, menolak sabda Nabi berarti penghinaan kepada Nabi. Hukumnya terancam hukuman mati. Tentu kalau dia tidak mau bertobat. Nah, kita lihat bagaimana contoh-contoh para nabi, adab mereka yang sangat tinggi terhadap Allah Jalla wa'ala. Salah satunya sudah dari Nabi Ibrahim. Ya. Nah, kemudian beliau menyebutkan ada tiga di sini adab terhadap Allah itu, ya, yaitu bagaimana bermuamalah, ya, memperlakukan Allah, ucapan dia terhadap Allah, perbuatan dia kepada Allah, jangan sampai ada ucapan yang merendahkan. Ini pun butuh tafsir dalam kitab Tauhid. Maksud merendahkan itu apa? Apakah ketika mengatakan Allah mempunyai kedua tangan merendahkan? Apakah ketika mengatakan bahwa Allah itu memiliki jari-jari ini merendahkan? Apakah ketika kita mengatakan bahwa Allah bersemayam di arsy itu merendahkan? Kalau begitu, maka Al-Quran merendahkan Allah, gitu ya. Karena yang mengatakan bahwa Allah dengan kedua tangannya menciptakan Adam, Allah dengan tangan-tangannya akan menggulung langit, Allah bersemayam di arsy, Allah turun ke langit dunia tiap sepertiga malam, ini Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan. Ya. Maka maksud merendahkan di sini justru mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa? Mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu berarti merendahkan. Gitu ya. Maka apapun kata Al-Quran tentang diri Allah, kita ikuti. Berarti kita meninggikan Allah, meninggikan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, memuliakan Allah. Apapun isinya. Gitu. Contoh yang mudah. Antum ketemu orang, baru sekali ketemu. Orang ini di mata antum, sekilas, ya, orang jujur, orang amanah, orang baik dari ngobrolnya, gitu. Antum nanya kepada orang itu, Bapak dari mana? Saya dari Surabaya. Gitu ya. Antum langsung bilang, Bapak bukan dari Surabaya. Ya. Bapak dari Padang atau dari Medan. Bapak berapa saudara? Saya 5 bersaudara. Antum langsung bilang, enggak, Bapak bukan 5 saudara. Bapak 2 saudara atau 10 saudara. Gitu ya. Bapak anak berapa? Saya anak pertama. Bukan. Bapak bukan anak pertama. Bapak anak terakhir. Kira-kira kita merendahkan dia atau memuliakan dia? Merendahkan. Bagaimana kita gak tahu apa-apa, dia sendiri yang tahu tentang dirinya. Kenapa kita tolak? Itulah orang Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah. Aku bersemayam di ars. Apa mereka bilang? Allah ada di mana-mana. Allah tidak bersemayam di ars. Allah tidak bertempat tinggal di satu tempat. Ya. Merendahkan Allah. Allah dengan kedua aku, dengan kedua tanganku telah menciptakan Adam. Allah tidak punya dua tangan. Ya. Aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, kata Allah. Dia langsung timpali, Allah tidak punya tangan kanan. Dan seterusnya. Ini penghinaan. Bukan memuliakan. Sesama manusia saja, sesama makhluk saja, tentu kita harus mengikuti apa kata dia. Dia yang lebih tahu. Apalagi kita makhluk, dia khalik kok. Kita makhluk, Allah khalik. Tentu kita lebih pasrah lagi. Apa kata Allah tentang dirinya, kita harus ikuti. Jangan ada ra'yu, jangan ada logika. Kata Allah, aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku, wajib kita yakini. Allah dengan segenap kejayaan, keagungan, dan kemuliaannya menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Berarti Allah memiliki kedua tangan. Ini berarti memuliakan Allah. Gitu ya. Jadi apapun yang Allah sifatkan terhadap dirinya, wajib kita tetapkan apa adanya. Itu cara Nabi. Itu cara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ya. Baru setelah masuknya ilmu-ilmu filsafat, kitab-kitab Socrates, Aristoteles, Plato masuk ke dunia Islam di zaman Khalifah Al-Ma'mun, baru ada takwil. Di takwil-takwil, maksud wajah Allah itu anu, maksud tangan Allah itu anu, maksud Allah bersemayam itu anu. Seolah dia dapat wahyu dari langit, dapat wahyu dari Allah. Padahal tidak ada, wahyu sudah putus. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan maksudnya anu. Tentu semua orang tahu tangan itu apa, wajah itu apa, bersemayam itu apa, semua orang tahu. Ya. Nah, ini adab tertinggi tentunya masuk dalam ilmu tauhid. Kemudian menjaga hati, jangan berpaling kepada selain Allah. Ini pun bagian dari adab kepada Allah. Yang kedua, hatinya dijaga. Jangan sampai berpaling kepada selain Allah untuk sesuatu yang hanya Allah saja yang sanggup. Pertolongan, bantuan, kebahagiaan, rezeki, umur, ini semua di tangan Allah. Maka jangan berpaling kepada selain Allah. Ya. Kemudian menjaga kehendaknya. Jangan sampai dia berkehendak dengan sesuatu yang membuat Allah murka. Ya, jangan sampai. Kalau selintas ada keinginan untuk berzina misalnya, segera batalkan. Sekilas ada keinginan untuk berbohong, untuk menipu, untuk korupsi, segera dihilang. Ya, ini bagian dari adab. Ya, beliau lanjutkan dengan contoh. Contoh para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tadi Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Sekarang Nabi Isa. Ya. Sekarang Nabi Isa. Ya. ketika Nabi Isa ditanya, kelak, wahai Isa, betulkah engkau mengaku kepada orang-orang bahwa engkau bagian dari Tuhan, bagian dari aku, Salitun Salata, Trinitas, atau engkau anakku, ya, betulkah engkau katakan seperti itu kepada orang-orang, sehingga entah berapa juta, entah berapa miliar manusia sampai hari ini meyakini bahwa Nabi Isa itu atau Yesus itu anak Tuhan, datang untuk menebus dosa manusia. Salah satu di antara tiga, karena Tuhan itu tiga dalam satu, satu tapi tiga. Betul engkau ucapkan seperti itu wahai Isa kepada manusia? Apa jawab Nabi Isa? Apa jawab Nabi Isa? Tidak ya Allah. Jawaban ini benar kalau jawabannya begitu, ya. Beliau tidak menjawab seperti itu. Tidak ya Allah, aku tidak pernah mengatakan seperti itu. Jawaban ini benar kan? Tapi kurang adab. Adabnya kurang. Ya. Nabi Isa mempunyai adab tinggi. Tentu ini hidayah dari Allah. Apa jawab beliau? In kuntu kultuhu faqad 'alimta. Jika aku mengucapkan seperti itu ya Allah, tentu engkau tahu. Luar biasa. Luar biasa. Berarti Nabi Isa paham bahwa pertanyaan Allah itu pertanyaan bukan butuh jawaban. Ya. Karena Allah tidak butuh jawaban. Allah sudah tahu jawaban. Pertanyaan hujjah. Pertanyaan hujjah dan pertanyaan itu ada dalam Al-Qur'an yang nanti akan ditanyakan oleh Allah kepada Nabi Isa sudah ditulis. Jadi kita dapat apa? Bocorannya. Ya, kita tahu. Kita tahu. Tetapi nanti di sana kita akan menyaksikan. Ya, kita akan menyaksikan dan mendengarkan. Gitu. Nanti kita tidak akan mengatakan paling jawabannya begini nih. Nah, karena ada di Al-Qur'an tentang ya. Ini berarti merendahkan. Gitu. Sama ketika antum baca hadis manusia semua berbondong-bondong datang ke Nabi siapa? Nabi Adam minta syafaat, wahai bapak kami Adam, tolong engkau minta syafaat kepada Allah agar Allah menghakimi, menghukumi kita semua, jangan dibiarkan seperti ini, dibiarkan lapar, haus, panas, tanpa pakaian, tanpa alas kaki. Ya, di bawah terik matahari dan matahari didekatkan kodromil satu mil. Ya, Nabi Adam tidak sanggup. Ya, Nabi Adam tidak sanggup, malu dosaku, ingat dengan dosaku yang menyebabkan bapak kalian yaitu aku dikeluarkan dari surga itu dosaku. Datanglah kepada Nabi Nuh. Maka mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak sanggup. Lalu Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ya, kita akan melakukan itu semua. Ya, tidak mungkin kita kan yang sudah baca hadis tahu ya, dan langsung aja ke Nabi Muhammad. Ya, ada juga. Ya, ini masuk ke dalam akhlani. Ya, ini berita gaib yang harus kita iman. Tidak boleh berita gaib itu kita main-mainkan. Gitu ya. Kita pasti akan begitu. Kan Allah membuat kita ingat apa yang dulunya lupa, dan Allah membuat kita lupa apa yang dulunya kita ingat. Ya. Nah, ini jawaban Isa alaihi salatu wassalam. Ya. In kuntu kultuhu faqad 'alimta. Jika benar aku mengucapkan seperti itu ya Allah, tentu engkau tahu. Ini adab. Ya. Kemudian fa'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Aku engkau mengetahui apa yang ada di nafasku dan aku tidak mengetahui apa yang ada di nafasmu. Nah, dari sini kita tahu bahwa Allah memiliki zat, memiliki nafas. Sama dengan Nabi Isa, sama dengan kita semua punya zat. Ya, zat kita ini seperti ini. Nabi Isa seperti itu. Allah mempunyai zat. Ini tidak seperti orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu tidak memiliki zat. Ya. Jadi ya tidak butuh tempat karena enggak ada zatnya. Gitu ya. Karena enggak ada zatnya, tentu tidak punya arah. Tidak punya jihad. Maka Allah itu tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak di depan, tidak di belakang. Karena Allah tidak punya zat. Ya. Jadi kalau anak kecil membayangkan ya kayak udara gitu ya. Enggak ada di mana-mana gitu. Ya, tapi lebih dahsyat dari itu kalau udara kan itu merupakan zat. Lebih dahsyat dari itu, lebih muskil dari itu. Ya. Dan jelas ini bertentangan dengan puluhan bahkan ratusan dalil yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di arsy, berarti Allah ada zatnya. Yes. Allah menggenggam roh orang-orang yang sudah mati dan roh orang-orang yang sedang apa? Sedang tidur. Ini dalil. Rasul dan para sahabat dengan dalil. Adapun Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah ini mengikuti ahlul filsafat. Ya, Allah tidak begini, tidak begitu, tidak banyak tidaknya daripada ianya. Ya kan? Tidak punya tangan? Tidak. Punya wajah? Tidak. Bertempat tinggal? Tidak. Banyak tidaknya. Ianya berapa? Asy'ariyahnya. Ianya berapa? 7. Ianya cuma 7. Ya. Kemudian menjadi 13. Ya. Kemudian menjadi 20. Ah, sifat 20. Jadi sifat Allah itu cuma 20. Yang diajarkan di sekolah-sekolah kita. Saya kira antum yang dulu di madrasah atau di SD Islam atau di Tsanawiyah atau mungkin di SMP diajarkan sifat 20. Wujud, idam, baqah, mukhalafatu lil dan seterusnya. Itu semua tidak salah, betul. Allah mempunyai sifat 20, tapi membatasi bahwa sifat Allah hanya 20, ini yang batil. Tidak ada dalil sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah hanya memiliki sifat 20. Kemana Ar-Rahman? Kenapa? Kemana Ar-Rahim? Allah bersemayam di ars. Ya Allah cemburu. Apa itu bukan sifat? Apa namanya kalau bukan sifat? Ya. Karena sifat itu bisa sifat dzatiyah. Besar, agung, mulia, Rahman, Rahim. Ada sifat fi'liyah. Turun ke langit dunia. Ya, melihat, mendengar, cemburu. Ya, datang. Wa ja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Datanglah hari itu Allah Tuhanmu bersama para malaikat yang bersop-sop. Tuhan datang, Allah datang. Wajib kita katakan seperti itu. Ya. Mendekat. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Ini adab dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang aku ucapkan kepada mereka ya Allah kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Isa agar Nabi Isa mengucapkan kepada kaumnya, Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ya. Beliau tidak mengatakan Rabbakum saja, tapi Rabbi. Ya. Inilah contoh-contoh bagaimana adab seorang nabi. Masih beliau ketika beliau menyerahkan urusan umatnya, kaumnya, gitu ya. Kan keadaan beliau sedikit berbeda dengan Nabi Musa, Nabi Nuh. Nabi Musa, Nabi Nuh memohonkan azab untuk umatnya. Ya, begitu juga Nabi Saleh, Nabi Lut. Ya. Adapun Nabi Isa, apa? Tidak juga seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan apa untuk kaumnya yang kurang ajar itu? Memintakan apa? Ampunan. Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kesalahan umatku ini, ya Allah, mereka tidak tahu. Mereka belum tahu. Sambil mengusap darah yang mengalir di wajah beliau. Dan darah itu karena lemparan atau pukulan kaumnya dalam perang itu. Ya, sambil mengusap darah yang mengalir di wajah beliau, dan itu kelakuan umatnya, beliau mengucapkan seperti itu. Ampunilah mereka, ya Allah, mereka belum tahu. Nabi Isa tidak sampai itu ya, tidak memohonkan ampun, tapi menyerahkan. Ya, menyerahkan. Kalau engkau mau siksa mereka, mau azab mereka, ya Allah, mereka adalah hamba. Gitu. Tapi kalau engkau mau ampuni mereka, ya Allah, fa innaka antal azizul hakim. Nah, ini juga bagian dari adab. Ya. Kan mestinya wa in takfir lahum fa innaka anta apa mestinya ghafurur rahim, kan nyambung kan. Wa in takfir lahum, jika engkau ampuni mereka, ya Allah, karena engkau memang maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Tapi beliau memilih kata al aziz al hakim, luar biasa ya. Tahukah kita dari sini bahwa para nabi dan rasul ucapannya betul-betul dituntun oleh Allah? Kalau tidak, siapa yang ngajarin beliau seperti itu? Ya, Nabi Isa punya guru, tidak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya guru bahasa, tidak? Tapi ucapannya mengalahkan ahli bahasa manapun. Kelembutannya, uslub susunannya yang luar biasa. Ya. Tentu ini hanya bisa dipahami dengan faedah bahasa, karena Al-Quran bahasa. Ya. Maka membaca terjemahan tidak cukup. Membaca terjemahan tidak cukup. Dan kisah menarik tentang Raja Faisal, ya, ketika beliau sakit dan berobat di Prancis, ya, bertemu dengan dokter kabir, ngobrol. Si dokter kabir ini membuka percakapan, saya sering bertemu dengan seorang muslim, saya tanya ini, tanya itu, saya enggak puas. Mereka bilang Al-Quran penuh mukjizat. Saya baca Al-Quran, saya enggak mendapatkan ada mukjizat di situ. Ya, ini ngomongnya bahasa itu. Ya, dengan mutarjim, diterjemahkan. Raja Faisal rahimahullah bertanya, kamu baca Al-Quran? Ya. Mana Al-Quran? Dikasih tunjuk. Itu bukan Al-Quran. Ya. Al-Quran bukan begitu bunyi. Ya. Al-Quran bahasa Inggris. Ya. Itu bukan Al-Quran. Yang engkau baca bukan firman Allah. Yang engkau baca bukan kalamullah. Yang engkau baca adalah pemahaman si penerjemah. Ya kan? Pemahaman si penerjemah. Gitu. Kan terjemahan bisa benar, bisa salah. Taruh terjemahan benar, apa bisa mewakili maksud? Tidak bisa. Itu kalau terjemahannya benar. Kalau terjemahannya salah gimana? terjemahan yang benar belum tentu bisa mewakili maksud. Maka Raja Faisal menyarankan kalau ingin betul-betul membaca Al-Quran, tahu tentang Al-Quran, belajar bahasa Arab dulu. Belajar bahasa Arab dulu. Baru bisa baca Al-Quran yang sebenarnya. Zalika al-kitab la roib, zalika itu apa, al-kitab itu apa, la itu apa, roiba itu apa. Kamu harus belajar. Penasaran lupa. Belajar. Selang setahun atau dua tahun ketemu lagi. Di rumah sakit yang sama. Karena sakit lagi untuk cek atau apa ya. Ketemu lagi. Ditanya, sudah belajar bahasa Arab? Sudah. Apa yang engkau katakan tentang Al-Quran? Setelah saya membaca Al-Quran, katanya, dan saya setelah mempelajari bahasa Arab, mempelajari Al-Quran, saya katakan sekarang, apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Puas dengan isi Al-Quran dan dia masuk ke salat bersyahadat. Maka berapa banyak orang tidak paham terhadap Al-Quran? Kenapa? Lewat terjemahan, tidak bisa mewakili. Oleh karena itu nasihat dari beberapa masyayikh, ada beberapa kitab yang jangan diterjemah. Terutama kitab-kitab yang bagus, kitab-kitab yang nilainya tinggi, jangan diterjemahkan, jadi rusak. Jadi rusak. Kitab-kitab yang luar biasa secara tata bahasa, tapi ketika menjadi bahasa Indonesia, dia jadi biasa saja. Jadi biasa. Karena bahasa Arab itu, tulisan Arab, kalau diterjemahkan ke bahasa lain, turun nilai. Bahasa lain, kalau diterjemahkan ke Arab, jadi naik nilai. Oleh karena itu, hari itu kaum muslimin terkagum-kagum. Banyak yang terkagum-kagum dengan tulisan Socrates, Aristoteles. Kenapa? Membaca dalam bahasa Arab. Naik. Dan ini. Kemudian adab dari jin. Adab dari jin yang beriman. Jin di zaman Nabi. Jin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa lihat di surah Jin Salah satu ucapan jin ketika mereka beriman mengetahui bahwa telah datang Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka tidak sanggup lagi mencuri berita di langit sana atau sulit sekali dilempar dengan sihab. Salah satu ucapan jin, inna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada rabbuhum rusda am arada bihim rabbuhum rusda. Kami tidak tahu dengan ini semua apakah kita jadi buruk, kita jadi buruk atau Allah menghendaki kebaikan. Saya terjemahkan dengan bebas ya. Dengan ini semua, apakah kita ini jadi buruk atau Allah menghendaki kebaikan untuk kita? Lihat, buruknya disandarkan kepada kita. Baiknya disandarkan kepada Allah, mirip Nabi Ibrahim tadi. Apakah dengan ini semua kita tidak sanggup mencuri berita lagi di langit karena telah turun Nabi terakhir Muhammad SAW, itu kita menjadi buruk? Kita menjadi buruk ya, atau Allah membuat kita baik? Jadi buruknya disandarkan kepada mereka, baiknya disandarkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ini seorang jin punya adab. Jin yang beriman, bukan nabi. Karena tidak ada jin yang menjadi nabi. Terakhir Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sudah waktu? Amin. Ya, kita berdoa wassalamu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aku da'wah alhamdulillah. Kita lanjutkan yang kedua, adab terhadap rokok. Apa inti daripada adab terhadap Nabi? Wa ammal adabu ma'ar rasul wal qur'anu mamlu'un bihi. Ayat-ayat Al-Qur'an penuh dengan ini semua. Adab terhadap Nabi. Inti yang tertinggi dari adab terhadap Nabi adalah taslim. Apapun yang diucapkan oleh Nabi, apapun yang dikhabarkan oleh Nabi, wajib bagi kita sami'na wa ata'na. Ini adab. Maka menimbang-nimbang ucapan Nabi, menimbang-nimbang hadis Nabi yang sudah jelas-jelas sahih, terancam hukum seperti tadi. Ya. Nah, ini dilanjutkan dengan adab-adab berikutnya. Jangan meninggikan apa suara di atas suara Nabi. Nabi berbicara sekian, ya, sahabat lebih tinggi. Maka apa? Siapa yang meninggikan suaranya di atas suara Nabi, maka hapus amal. Lihat, sekedar meninggikan suara. Suara apa arti sebuah suara? Tapi melebihi suara Nabi, hapus amalannya. Ya. Nanti awal-awal surat Al-Hujurat. Ya. Apalagi meninggikan diri kita. Ini hadis Nabi. Tapi pendapat saya lebih benar, lebih tinggi. Lebih dari hapus amalannya. Hapus imannya, kufur. Padahal meninggikan suara. Salah. Bagaimana meninggikan isi dari suara ini lebih-lebih lagi. Ya. Nabi mengatakan begini, kita tolak lebih baik begini. Ya. Nabi mengatakan jangan mencegat orang yang membawa barang dagangan ke pasar. Ya. Untuk dibeli. Kita bilang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Hal ini jelas lebih tinggi dari Nabi. Mengatakan seperti ini. Ya. Ada riwayat bahwa pada seorang Arab Badui memanggil-manggil beliau dengan suara tinggi. Wah, maklum, orang Arab Badui, orang di pelosok kalau berbicara dengan suara apa? Maka Nabi menjawab dengan lebih keras lagi atau kepada. Karena rahimnya Nabi, sayangnya Nabi. Sebab kalau dibalas oleh Nabi dengan suara rendah, berarti orang ini berdosa. Amalnya hapus. Maka Nabi menjawab dengan yang sama atau lebih tinggi. Ini rahimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yes. Apalagi mengucapkan salawat ketika nama beliau disebut. Sebahagian orang adalah ketika nama beliau disebut lalu tidak dia tidak bersalawat. Maka kita disuruh bersalawat ketika nama beliau disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam atau alaihi salatu wassalam. Ada beberapa yang diperbolehkan, ya, dan tidak perlu dengan teriak-teriak, ya, dan tidak perlu penceramah memancing-mancing Muhammad apa-apa sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan gerakan bibir saja, gerakan lidah saja, sudah cukup. Tidak perlu teriak-teriak. Tolong. Kemudian apa? Wajib minta izin. Ini dalam surat An-Nur. Wajib minta izin ketika berada di hadapan Nabi yang sedang berkumpul ceramahlah. Nabi memberikan ceramah, lalu ada yang mau pergi wajib minta izin. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yastaqdimu. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketika mereka bersama Nabi dalam amrin jami', dalam kumpulan bersama-sama Nabi berceramah, lalu dia pergi. Pergi itu asal katanya sama dengan madhab. Nah, lalu dia madhab. Ya. Ini biar nyambung ya. Biar nyambung. Madhab yang dimaksud pergi, ya, menempuh jalan lain, ya. Kan Nabi di situ, dia ingin jalan lain, mungkin mau kencing, itu istilahnya madhab. Harus minta izin, hatta yasta'dinuhu, dia harus minta izin kepada Nabi. Ya. Ini madhab secara bahasa, mengambil jalan lain. Nabi kan di situ, dia ingin tempat lain, karena kebutuhan. Buang hajat, kencing, apa, buang ludah, itu harus minta izin. Bagaimana madhab yang betul-betul madhab pendapat? Bagaimana ada orang berpendapat, bermadhab beda dengan madhab Nabi? Lebih dilarang lagi. Kan tidak mungkin minta izin, Nabi sudah apa? Ya, hak, tidak. Nah ini lafadznya lam yadhhabu. Karena madhab dari kata zahaba, yadhhabu, madhab, artinya mengambil pendapat, mengambil tempat lain, mengambil posisi lain, gitu ya. Satu lagi adab terhadap makhluk. Adab terhadap makhluk. Tentu ini bermacam-macam ya. Terhadap orang tua lain lagi, terhadap guru lain lagi, terhadap murid lain lagi, terhadap sesama teman lain lagi. Ya. Siapa yang menyamakan tentu akan terjadi kemusyrikan. Ya. Dia ngomong sama temannya dengan ngomong sama ibunya sama persis, tentu kurang adab. Adabnya kurang, tentu berbeda. Ya. Dia ngomong sama temannya sama persis, dia ngomong sama mertuanya misalnya. Ya. Ngomong sama mertua, ngomong tentang akhwat misalnya, ingin nikah lagi, ya tentu kurang adab. Ya. Adabnya kurang. Gitu ya. Masuk ngomong sama mertua, sama teman biasa. Tidak ya. Apa ini, mau nikah maksudnya ya. Sama mertua tentu tidak seperti itu. Beda. Gitu ya. Saya kira kita bisa paham. Kemudian di dalamnya bagaimana ada ketika makan, ketika minum. Ya. Jangan makan minum dengan tangan kiri, jangan makan minum dengan bersandar. Bersandar yang dimaksud bersandar ke salah satu bagian tubuh ya. Miring ke kiri, miring ke kanan, gitu ya. Bukan duduk wajah punggungnya menempel senderan belakang, bukan itu yang dimaksud. Ya. Miring ke kiri, miring ke kanan. Jadi bertelekan di satu bagian tubuh. Ya. Tangan mau ke samping mau ke kiri, ke kiri. Nah, itu yang dipahami oleh para ahli. Makan ketika bersama-sama, ya? Yeah. Dari mana? Dari pinggir, jangan dari tengah. Ya, yeah. Makan berempat yang tengah-tengah. Yeah. Dari pinggir kita depan kita, yeah. Jangan nyomot yang tengah, ya? Yeah. Atau yang sebelah tengah, ya? Yeah. Nah, jangan. Kalau makan kurma atau apa ya yang kecil ya, contohnya kurma berapa? satu-satu, ya, satu sudah selesai, ambil lagi, ya. Jangan sekali masuk dua, sekali masuk dua, ya, ya, satu. Kecuali dapat izin dari yang lain. Saya mau dua-dua ni boleh tak? Ini ada, ya. Bertamu, ya, bertamu ada. Jangan masuk rumah kalau tidak diizinkan. Sebelum diizinkan tidak boleh masuk. Ketika sudah masuk, duduklah di tempat yang itu duduk. Silakan pak, ya, situ aja dah. Ah, nggak boleh. Di mana diduduk ditunjukkan ini ada, ya, menarik. Cerita saya masuk. Saya masuk datang ke Syarbani, ke rumah Syarbani. Di situ ada tempat. Di situ ada tempat, ya, tempat yang bagus, tempat yang kurang bagus, gitu ya. Tempat yang ada yang bagus, ada yang kurang bagus lah. Kita tahu kan dalam satu rumah kan ada yang nyaman, ada yang kurang nyaman, gitu ya. Nah, Syarbani mempersilahkan di tempat yang bagus, ya. Mungkin yang ada AC-nya atau apa, ada karpetnya bagus. Syekh Masrur memilih yang biasa saja, ya, menyangka bahwa ini adab. Syarbani mengkritik, bukan. Adab adalah ketika menempati yang dipersilakan. Ini kurang adab. Disuruh di tempat ini kok ngambil, walaupun itu lebih buruk, apalagi lebih bagus, ya, lebih kurang adab, ya. Itu aja lah yang enakan, gak boleh. Ya, ya. Eh, ini ada, ya. Hendaklah pulang ketika tidak ada suara, tidak ada sambutan, tidak ada jawaban salam. Tiga kali pulang. Sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menanyakan jamuan. Walaupun jamuan ini hak tamu, tapi jangan nanya. Ini udah setengah jam ini gak ada apa-apa. Gak boleh. Ya serahkan kepada Allah. Mau, ya mungkin ada beli gula dulu apa dulu. Gak boleh kan. Walaupun itu apa. Ya. Kemudian si tuan rumah juga harus punya anak. Ya. Dihormati tamu itu apa dia yang punya yang terbaik diberikan. Kalau memang sudah mau menerima. Ya. Dan jangan nanya kapan pulang. Nah, ini bagian dari adab. Ini sudah 2 jam nih, kapan pulangnya enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ini adab. Ya. Ini bagian dari adab dan seterusnya. Kecuali 3 hari. 3 hari boleh. Ini hak tuan rumah. Ya. Dan tamu kan boleh bermalam. Tamu bisa bermalam. Ya. 3 hari enggak pulang-pulang. Nah, ini boleh mau. Ya. Gimana nih satu 3 hari? Hitungannya gimana? Kos, mau kontrak, ya. Ada hitungannya. Udah 3 hari, ya. Sebelum 3 hari tidak boleh. Ya. Jadi ada batas-batas yang diatur oleh sekalian. Saya kira ini banyak sekali. Ya, bertamu terhadap orang alim, terhadap murid, murid terhadap guru, menantu terhadap mertua, dan seterusnya. Ini ada banyak sekali. Dan insya Allah ini hanya pembukaan saja. Nanti isi selanjutnya insya Allah akan dibawakan oleh Imam Nawawi dalam hadis-hadis di bab-bab selanjutnya, bab tentang malu, menjaga rahasia dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pekan. Ada satu kedua pertanyaan, silakan. Boleh hutang puasa boleh, bisa. ya, baik yang wajib Ramadan atau nazar. Haji jelas, sahih atau bukhori. Seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasul, ayahku bernazar mau haji. Tapi belum sampai haji, beliau sudah wafat. Bolehkah aku menghajikan ayahku? Nabi menjawab, ayahmu hutang kepada Allah. Jika ayahmu hutang kepada manusia, tentu engkau yang bayar. Sekarang ayahmu hutang kepada Allah, engkau lebih wajib bayar. Tapi sholat tidak. Ya, doakan saja agar Allah mengampuni aku. Bolehkah akikah dengan satu ekor kambing untuk anak laki-laki karena belum mampu akikah dengan dua ekor kambing? Ini ada beberapa pendapat. Ya, saya tidak bisa mentarjik. Kalau dia berani berutang, bagaimana fatwa dari Imam Malik, dan yakin bisa membayarnya, insya Allah, maka boleh berutang sehingga dua ekor kambing. Mana yang benar, apakah Adam itu seorang nabi atau manusia pertama? Beliau mendapatkan wahyu. Beliau mendapatkan wahyu. Ya, orang pertama jelas. Beliau mendapatkan wahyu. Orang yang dapat wahyu kan lihat dialog antara Allah dengan Nabi Adam. Gitu ya. Kalau beliau tidak mendapatkan wahyu, berarti beliau tidak bisa beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu harus dengan wahyu. Maka yang wajib, nah. Adapun Rasul tidak. Adapun Rasul tidak. Rasul pertama adalah Nuh, nabi itu. Apakah jin yang hidup semasa Nabi dan dia beriman termasuk sahabat? Kalau tadi disebut sahabat, maka tidak ada konsekuensi apa-apa, ya. Karena yang kita contoh itu adalah manusia. Yang kita baca itu perjalanan hidup manusia. Yang laukana khairan nasabakuna ilaihi, ini adalah manusia. Ya. Maka disebut manusia. Ya. Jin, kita mau mencontoh bagaimana? Lihat saja gak bisa. Ya. Jadi pernah perjalanan hidup manusia. Kalau ada seorang kawan melaksanakan pernikahan anaknya, tapi kita tidak menerima undangan, apakah kita boleh mendatangi walimahnya tersebut? Ya jelas tidak boleh. Ya. Kalau tidak diundang tidak boleh, kecuali atas izin. Ya. Saya boleh datang atau tidak? Ya, lewat siapa? Saya diundang, saya banyak bawa teman, boleh apa tidak? Ini dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau diundang makan, lalu ada yang ikut padahal tidak diundang. Beliau minta izin. Tidak boleh, ya? Dengan semakin majunya teknologi saat ini, banyak sekali handphone yang sudah dilengkapi situs-situs kambing, termasuk kitab-kitab suci, kitab Al-Quran. Bagaimana hukumnya kita membawa handphone seluler tersebut ke tempat-tempat yang tidak pantas seperti toilet? Ah, ini sudah dijawab oleh Syarifah Ibu. Boleh. Kenapa? Karena ditutup. Ditutup. Beliau mengkiaskan dengan orang yang hafal Al-Quran. Di dadanya ada Al-Quran. Kan para sahabat di dadanya itu ada Al-Quran. Ada yang 30 juz, ada yang 25 juz, ada yang 20 juz. Di antara kita ada yang 30 juz, ada yang 20 juz, ada yang 15 juz, ada yang 1 juz, ada setengah juz lumayan. Ya. Kan ada Al-Quran. Gitu. Apakah kita tidak boleh masuk toilet? Gitu. Ya, padahal ada Al-Qurannya, hanya tidak dibuka. Ketika dibuka, masuk toilet, ini haram. Maka ketika handphone itu tidak dibuka, ya boleh. Tutup kan? Kalau dibuka, tidak boleh. Kalau kita lupa sholat asar, kemudian baru ingat waktu asar di hari berikutnya, bagaimana cara mengerjakannya? Falsholli idza dzakarahu. Ya, sudah dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ketiduran, barang siapa yang pingsan, barang siapa yang lupa sehingga dia tidak sholat, maka sholatlah ketika dia terbangun. Sholatlah ketika dia ingat. Sholatlah ketika dia sadar. Ya. sadar-sadar menjelang subuh, menjelang subuh itu sholat asar. Sadar-sadar habis isya, habis isya itu sholat asar. Sadar-sadar seminggu berikutnya, seminggu berikutnya. Ya, ini lupa. Adapun sengaja tidak boleh. Saya setiap kali sholat selalu dua kali, ya, sholat zuhur dua kali, sholat asar dua kali. Kenapa? Karena dulu saya selama 5 tahun tidak sholat, tidak boleh, tidak boleh, ya. Karena itu disengaja. Apakah Maryam itu juga nabi? Apa beliau dapat wahyu? Apakah boleh duduk tidak menggunakan baju? Ini kira pada ulama, karena antum bisa lihat di akhir-akhir surat Yusuf, ya, beberapa ayat lain, illa rijala. Kemanuhi ilaihi min ahlil qura illa rijala. Kami tidak utus kepada satu kaum itu kecuali rijal laki-laki. Nah, dengan ayat ini dan beberapa dalil bahwa seluruh nabi adalah laki-laki, maka walaupun Maria dapat wahyu dari Allah untuk menggoyangkan pohon kurma, berarti ini kan wahyu kan, datang Jibril kepada dia, maka tidak disebut dan tidak berisi syariat. Wahyunya tidak berisi syariat, wajib ini, haram begini, kan dia. Apakah boleh wudu tidak mengenakan baju? Boleh, ya, tidak ada larangan. Apakah kaum Senin Kamis adalah kaum yang satu paket, sehingga jika salah satu hari tidak melakukannya, maka apabila ambang kaum itu tidak ada? Iya, iya, kecuali berhalangan. Kalau tidak berhalangan, ya tidak. Saya akan puasa tiap Senin. Maka Nabi mengatakan Senin kan? Senin. Ah, tentu di sini ada hilaf, ya. Wallahu a'lam. Iya, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.